بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يقذف في قلوب المريدين لوعة الإرادة فيجئجهم إلى سلوك السبيل السعادة التي هي الإيمان والعبادة ومحو كل رسم وعادة صلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وصحبه السادة القادة في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة صدق الله العظيم. الحمد لله memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hati yang paling dalam, hati yang merasakan, hati yang yaqdhah, yang sadar bahwa Allah lah satu-satunya sang pemberi rizki, bahwa Allah lah yang memberikan hidayah, bahwa Allah lah yang menjaga, yang mengurus, yang di langit maupun yang di bumi. Hati yang senantiasa hidup sehingga mampu berzikir kapanpun dan dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah kelompokkan kita dengan hadirnya di majlis ilmu dan majlis zikir, pengajian bulanan yang disebut dengan Arba'in ini, menjadi qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan membahas tentang ru'yatullah. Salah satu kajian yang dikaji sekaligus oleh dua disiplin ilmu, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Ru'yatullah artinya melihat Allah. Ru'yatullah artinya melihat Allah. Pembahasan ini ada dalam pembahasan ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama, kita mendapatkan tugas hidup di dunia ini, atau bisa disebut misi kita hidup di dunia ini adalah beribadah kepada Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka لِيَعْبُدُونَ, supaya beribadah kepadaku. Objek yang kita ibadahi yaitu Allah tidak kelihatan. Ini sudah ujian dari Allah. Makanya beribadah itu berat, sebab objek al-ma'bud yang wajib kita ibadahi tidak kelihatan. Tidak bisa dijangkau oleh al-hawasi panca indera. Oleh mata, oleh telinga. Lalu dengan apa kita akan bisa meyakini Allah, bahkan merasakan Allah dengan segala sifat yang sempurna yang hanya dimiliki oleh Allah. Dua hal, dua potensi besar yang Allah berikan kepada kita. Pertama adalah al-aql, akal sehat. Ini anugerah yang mahal, enggak usah dicari, enggak usah dipinta, sudah ada. Punya semua akal sehat, beli dulu di toko enggak? Mahal mana dengan berlian? Mahal mana dengan mutiara? Enggak ada yang bisa menandingi. Allah berikan akal sehat yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Jadi pertama, potensi yang Allah berikan akal sehat untuk menjangkau Allah, mengidrok Allah, menjangkau Allah. Nah sehingga, dalam kajian ilmu tauhid yang dibawakan oleh atau konsep manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi selalu menggabungkan dua dalil, naqli dan aqli. Naqli yaitu wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Naqli, aqli, akal pikiran kita. Alhamdulillah Allah berikan akal sehat. Suka disyukuri enggak ibu-ibu? Kok diem? Jangan-jangan kurang bersyukurnya. Wa qalilum min ibadiyasyakur. Sedikit sekali dari hambaku syakur. Kalau syakur itu mubalaghah. Syukurnya bukan sekali, dua kali, tapi syakur. Pandai bersyukur. Bahkan di saat sulit pun masih bersyukur. Mau sehat? Mau sehat? Salah satunya adalah hati yang pandai bersyukur. Sehat. Coba kalau Allah, aduh. Kalau tertutup hati dari bersyukur kepada Allah, gelisah. Takut, resah, sempit. Seperti di gelap, kegelapan di malam hari. Segala masalah saja. Dari setiap urusan, problem saja. Problem yang tidak terpecahkan karena tidak ada rasa syukur di hati kita yang paling dalam. Maka orang yang pandai bersyukur kepada Allah itu, memuji kepada Allah, sehat. Optimis, optimis, berharap, roja, berharap. Bahkan berharapnya tak terhingga. Sampai berharapnya ingin ru'yatullah, melihat Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi yang pertama, Allah berikan akal untuk menjangkau Allah. Yang kedua adalah qalbun, hati. Nah ini kajiannya fokus ilmu tasawuf. Sebab maudu ilmu tasawuf observasinya adalah al-qalbu, hati. Dengan qalbu, lewat ilmu tasawuf, maka kalbu akan menjangkau. Musyahadah namanya. Musyahadatur rububiyah. Menyaksi, bukan melihat. Menyaksi sifat-sifat Allah yang sempurna. Dengan demikian, alhamdulillah di pagi hari ini, Allah gerakan hati kita, lalu Allah mudahkan langkah-langkah kita, walaupun jauh dari Cilegon, jauh dari Jakarta, hadir di majelis ilmu dan majelis zikir, ilmu untuk mencerahkan, untuk mengasah akal sehat kita dengan ilmu Allah. Di majelis zikir sekaligus, tadi setelah subuh sampai isyrok, zikir kepada Allah supaya hati kita bersinar. Ka asyrokot basoirus sufiyah binuri syamsil hadratil kudsiyah. Syekh Abdul Rahman Al-Ahdhari dalam kitab Jauharul Maknun, ka asyraqat basairus sufiyah. Mata hati ahli-ahli tasawuf asyraqat, ya, bersinar seperti di waktu pagi disebut syuruq atau isyraq, di mana matahari terbit. Yang tadinya gelap, datang matahari terbit, maka jadi terang benderang. Mata hati yang bersinar. Dengan apa? Binuri syamsil hadratil kudsiyah. Mata hati ahli tasawuf bisa bersinar, menyinari pikirannya, menyinari alam dunia, menyinari umat. Sebab binuri syamsil hadratil kudsiyah. Dengan cahaya Allah yang laksana matahari menyinari bumi. Kalau pikiran terbuka, hatinya bersinar, maka menjadi nikmat beribadah kepada Allah. Makanya kelihatan wajahnya awet muda. Kalau akal sehatnya diasah di majelis ilmu, hatinya diasah di majelis zikir, awet muda. 63 hitungan umurnya seperti 36. Tapi kalau hatinya gak diasah di majelis ilmu, hatinya gak diasah di majelis zikir, akal sehatnya gak diasah di majelis ilmu, maka awet tua. Pilih, pingin awet muda, pingin awet tua. Ya, kalau awet tua, tuh, Pak Haji, jangan ngurus perusahaan terus. Jadwalkan majelis ilmu dan majelis zikir itu. Jadi jangan sampai kita awet tua, umurnya 36 tapi seperti 63. Perusahaan ini, aduh ada masalah. Perusahaan yang itu, aduh ada masalah. Yang nganggur juga ini masalah, itu masalah. Sama. Mau banyak perusahaan, mau nganggur juga, kalau hati dan pikiran gak terasa, bingung yang ada. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu il. Nah, maka Allah yang menjadi al-ma'bud, zat yang wajib diibadahi, akan terang benderang, akan jelas, akan tersingkap. Biasanya kalau melek atau melotot, lihat uang atau lihat baca Quran. Biasanya lihatnya ke ibu-ibu dah ke sini nih. Ke kaum wanita, kaum hawa yang suka dihawu. Ya. Kalau dikasih uang satu karung, melotot apa meletet? Kompak, Pak. Kenapa? Karena melihat dengan kacamata yang zohir. Maka kita harus mengasah ini dua potensi besar yang Allah berikan, akal dan hati. Kuncinya adalah mulazamah, istiqomah di majelis ilmu dan di majelis zikir. Dengan majelis ilmu tercerahkan akal pikiran kita dengan ilmu Allah. Dengan majelis zikir, hati kita akan bersinar-sinar. Asyraqat basairu sufiyah. Akan bersinar, menyinari pikiran, menyinari kehidupan, menyinari problem-problem keluar. Makhraja, jalan keluarnya, solusinya yang Allah datangkan. Nah, maka santri, alhamdulillah, belajar di sini, di pesantren. Walaupun serba ngantri, tiap tahun buka terus pesantren ini, tapi gak dikeluar-keluarkan. Sudah sanawiyah, ada aliyah, ada SMK, sudah itu ada mahad ali lagi 4 tahun. Atau ngambil ekonomi di Staidris, sekolah tinggi Islam Idrisiyah, ekonomi, pendidikan. Jadi belum mengeluarkan, outputnya belum, input aja terus. Maka harus terus ngebangun fasilitas. Supaya ngantrinya jangan sampai panjang. Ya, ngantri di setelah maghrib, makannya bada isya. Tapi itu pun bagian dari pendidikan, kesabaran, ulet, makan ngantri ke MCK, ngantri ke masjid, ngantri, kecuali tidur ya gak ngantri. Belajar kesabaran, belajar untuk mandiri. Itu adalah pelajaran yang mahal, yang tiada ada di sekolah-sekolah, tapi adanya di pesantren. Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah di pesantren kan belum anak-anaknya? Untuk tahun ajaran baru ini, sudah daftar semua belum? Ya, pesantren kan? Sebab bukan hanya ilmu yang zohir akan, yang akan diperoleh, tapi ilmu yang batin juga. Nabi bersabda, al-ilmu ilmani, ilmun ala lisan, wa ilmu fil qalbi. Nabi menyebutkan ilmu terbagi dua, dalam dua kategori besar. Ada ilmu lisan, ada ilmu fil qalbi. Ada ilmu zohir, ada ilmu batin. Dua-duanya insya Allah akan didapatkan. Amin ya Rabbal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Melihat Allah subhanahu wa ta'ala, baik nanti di akhirat, dalam akidah kita, akidah al-Islamiyah, maka bagi ahli surga, bagi ahli surga, maka Allah akan izinkan kepada hamba-hamba pilihannya untuk memandang Allah tanpa hijab, tanpa tirai, tanpa penghalang. Kenapa? Sebab memandang Allah itu adalah kenikmatan terbesar, puncak kenikmatan. Ya. Kenikmatannya saja membuat manusia tergila-gila. Banyak yang tergila-gila dengan dunia, banyak yang tergila-gila dengan jabatan, banyak yang tergila-gila dengan pujian manusia. Dengan kenikmatannya saja banyak manusia yang tergila-gila. Bagaimana dengan sang penciptanya? Maka inilah sebetulnya kenikmatan yang puncak. Kenikmatan di atas kenikmatan adalah ru'yatullah, memandang Allah, khususnya nanti bagi penduduk surga. Dalam surah Qaf ayat ke-35, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Allah berfirman, lahum bagi mereka, penduduk surga, ma apa-apa, yasha'una yang mereka kehendaki, fiha di dalam surga. Jadi di surga itu gak ada larangan, gak ada forbidden. Bagi siapa? Bagi orang yang ketika di dunia taat kepada aturan Allah, atas perintahnya maupun larangannya. Oh, santri dilatih di pesantren. Ini dibolehkan, ini dilarang. Semuanya diatur adab-adaban. Sampai adab tertawa saja, Islam mengatur, Nabi mengatur. Jangan sampai tertawa yang terbahak-bahak. Sampai ada orang yang meninggal gara-gara tertawa yang bagaimana? Berlebih-lebihan. Itu kata Nabi ketawanya iblis. Sampai suaranya kemana-mana. Sampai ada lagi yang sampai terpingkal-pingkal. Gimana santri kalau ketawa sampai terpingkal-pingkal itu? Wah, sampai sakit perut. Mati di situ. Sampai ada orang mati gara-gara tertawa, enggak pakai aturan. Ya, diatur. Sekali-kali Nabi saking senengnya ketawanya, ada suaranya. Sampai urusan tertawa aja, sunnah Nabi mengatur sedemikian rupa. Nah, bagi orang yang mau disiplin, santri sekarang sedang belajar disiplin, mumpung di usia belia, disiplin, disiplin, disiplin dengan aturan Allah di pondok pesantren ini, karena jiwa itu gak bisa sekaligus berubah. Jiwa itu membutuhkan tadrib, at-tadribat, pelatihan, pelatihan, pelatihan. Dilatih makannya walaupun ngantri, dilatih ke MCK-nya walaupun ngantri, itu adalah bagian dari pelatihan mental, pelatihan ruhani, pelatihan jiwa. Supaya kuat, sebab akan menghadapi tantangan yang besar di kemudian hari. Jadi dalam surah ini, lahum ma yasha'una fiha. Bagi mereka ahli surga, ma apa-apa, yasha'una, apa yang mereka kehendaki, fiha dalam surga. Enggak ada larangan di dalam surga. Bebas. Allah berikan kebebasan menikmati kenikmatan surga. Cukup sampai di situ? Cukup ahli surga menikmati surganya? Waladaina mazid. Ternyata ada bonus yang mengalahkan kenikmatan surga itu sendiri. Waladaina, dan di sisi kami firman Allah, mazid, bonus, tambahan. Para mufassirin menafsirkan mazid artinya ru'yatullah, melihat Allah, Allah izinkan. Ketika Allah izinkan ahli surga melihat Allah, itu kenikmatan surga jadi apa ya? Ya, kalau makanan itu jadi kayak gimana ya? Jadi biasa. Kalah jauh dengan kenikmatan memandang Allah yang indah. Memandang Allah nanti di surga itu ada yang sebentar, ada yang lama. Siapa yang akan lama? Mau lama, mau sebentar kalau menikmati? Pengen sebentar, pengen lama? Semakin nikmat, pengen semakin lama, pengen sebentar? Pengen semakin lama, siapa? Jiwa para nabi, para wali Allah. Di mana sebelum meninggalnya, hatinya sudah tumbuh mahabbah wa syauq ilallah, cinta kepada Allah dan rindu kepada Allah di atas segala-galanya. Nah, sekarang periksa apa yang ada di hati kita. Apa yang ada di hati kita? Dunia atau kecintaan kepada Allah? Makhluk, pingin pujian orang, ditanggapi orang, atau hati yang tumbuh mahabbah cinta kepada Allah? Sebab yang akan dibawa pulang kepada Allah bukan harta, bukan jabatan, bukan kekuasaan, bukan anak. Al-Quran mengingatkan, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari, perhatikan, di hari tidak ada manfaatnya mal, harta. Kalau sekarang, wah, sekarang ini, di dunia sekarang ini, siapa yang paling banyak uangnya, dia jadi raja. Walaupun gak jadi presiden, tapi yang ngatur presiden. Walaupun gak jadi gubernur, dia akan ngatur gubernur. Walaupun gak duduk di parlemen, dia akan ngatur orang-orang parlemen. Uang. Yang jadi presidennya A, yang jadi gubernurnya B, tapi yang ngaturnya yang punya uang, yang paling banyak uangnya, alias beruang. Beruang atau beruang? Ibu-ibu, santri, pengin dapat suami yang beruang atau beruang? Mau beruang? Bahayanya dunia ini. Aturan bisa dibikin-bikin. Kekuasaan disalahgunakan bukan untuk kepentingan umat, kepentingan rakyat. Uang, uang. Yang paling besar uangnya, dia yang akan mengatur kehidupan dunia ini. Makanya umat Islam cari uang. Asal uang atau yang halal? Awas. Jangan nyari uang asal uang dengan cara yang mengabaikan agama. Nanti dikasih uangnya, uang yang jadi racun. Racun bagi anak-anak kita, racun bagi istri kita, racun bagi kehidupan kita. Jauh dari keberkahan, jauh dari mampu ibadah, yang ada kegelisahan di balik harta itu, di balik perusahaan itu. Yang kedua, wala banun. Tidak ada manfaatnya di hari itu. Nanti akan menemui satu hari. Hari tidak ada manfaatnya ketika itu, harta. Bukan hari ini. Tapi hari setelah kehidupan dunia ini. Tidak ada manfaatnya harta, tidak ada manfaatnya banun, anak laki-laki yang dibanggakan. Illa kecuali man, orang, atallaha, yang datang kepada Allah setelah kematian. Biqalbin, membawa hati. Hati yang akan kita bawa. Hati yang mana? Salim, yang selamat. Dosa di masa lalu membuat hati kita bernoda. Banyak tobat kepada Allah supaya salim hati kita, bersih hati kita dari noda-noda dosa di masa lalu. Kedua, bersih dari amrodul qalbiyah, dari penyakit-penyakit hati. Penyakit takabur, sombong, menolak kebenaran dari Allah yang dibawa oleh para ulama, para mursyid. Sombong yang kedua, merasa berilmu, menghinakan orang yang bodoh. Merasa punya harta, menghinakan orang yang miskin, bukan menolong. Merasa jadi pejabat, menghinakan rakyat jelata, padahal dipilih oleh siapa? Merasa berilmu, merendahkan orang yang bodoh. Itu adalah sombong, penyakit hati. Celaka kita pulang kepada Allah kalau isi hati kita ada takabur, al-kibru. Takabur. Ada hasad. Apa hasad? Iri terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Ingin merusaknya, ingin menghilangkannya dengan segala cara. Hasad. Al-hikdu, kebencian, permusuhan. Benci, permusuhan, buruk sangka. Cinta kepada dunia, hubbu dunia, hubbu ri'asah. Cinta kepada kekuasaan, jabatan. Sampai dilelang-lelang. Jadi kepala dinas sekian ratus miliar. Jadi ustadz gratis. Itu penyakit hati. Betapa celakanya pulang kepada Allah di hari itu. Isi hati ternyata penyakit-penyakit hati. Isi hati adalah noda-noda dosa di masa lalu yang tidak taubat kepada Allah. Apa yang akan diucapkan nanti? Ya laitani kuntu turobah. Berhayal seandainya aku jadi tanah ketika di dunia. Ada sekarang orang yang bercita-cita jadi tanah. Ada orang yang sekarang berhayal, berharap ingin jadi tanah? Enggak ada. Ingin jadi pejabat, ingin jadi penguasa, ingin jadi pengusaha sukses, ingin jadi orang terkenal. Tapi nanti orang yang pulang kepada Allah, membawa hati yang kotor, dia akan menjerit, menyesali. Ya laitani kuntu turoba. Menyesal. Seandainya aku jadi tanah ketika di dunia, aku tidak akan seperti ini memikul pertanggungjawaban. Saking menyesalnya penyesalan yang dalam. Manusia berharap ingin jadi tanah ketika di dunianya. Nauzubillahimin dalik. Yuk hidupkan hati kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Kembali dalam surah Qaf ayat ke-35. Jadi bagi penduduk surga dibebaskan, tidak ada larangan, tidak ada aturan di dalam surga, plus dapat bonus mazid, yaitu diizinkan melihat Allah. Yang paling lama nanti diizinkan kepada Allah. Ketika di dunia sebelum wafatnya hatinya tumbuh di dalam hatinya itu adalah mahabbah, kecintaan kepada Allah. Ayo periksa hati kita semua, sudah tumbuh belum mahabbahnya kepada Allah, cintanya kepada Allah. Ini kalau panitia pengajian pakai seandainya, boleh enggak? Ibu-ibu boleh pakai seandainya enggak? DKM Masjid Al-Fatah menyelenggarakan kajian Islami Tauhid Fikih dan Tasawuf setiap sebulan sekali di hari Ahad ketiga, disebut dengan pengajian Arba'in. Barang siapa yang menghadirinya maka pulang membawa mobil. Ya, yang bawa mobil mah pulangnya bawa mobil. Bukan maksudnya dapat mobil satu, mobil Karimun, Karimuntang. Mau mobil Karimun enggak? Ya Karimuntang aja. Kira-kira lah namanya kan asumsi ini, iftiron. Ya, berasumsi seperti itu panitia. Kira-kira banyak sampai jalan enggak? Sampai jalan raya enggak? Ya, kalau penuh segini belum. Ya, dimungkinkan sampai Bandung kali. Kira-kira turun polisi enggak? Atau Kapolri-nya sekaligus yang datang? Tapi dikasih bonus surga, dibebaskan di surga, sekaligus bonusnya adalah melihat Allah. Karena hatinya tertutup, pikirannya pun tertutup. Enggak jadi kejutan. Enggak jadi apa? Enggak jadi kejutan tuh. Kenapa? Pikirannya enggak diasah di majelis ilmu. Hatinya enggak diasah di majelis zikir. Tapi kalau terasah, ya, hatinya di majelis ilmu, hatinya di majelis zikir, pikirannya di majelis ilmu, itu yang jauh, walaupun musim corona, COVID-19, Alhamdulillah, jauh-jauh. Yang jauh sekalipun, bisa ngikuti lewat streaming ini, Alhamdulillah. Rohaninya berkumpul di sini, fisiknya saja yang berjauhan. Ya, kata pepatah Melayu, bagaimana katanya? Jauh di mata, dekat di hati. Jauh di mata, dekat di hati. Kenapa? Hatinya disatukan oleh Allah. Ya, kalau kita lihat dalam kehidupan sosial kita, ada orang yang berkumpul karena sama-sama pencinta mobil tua. Ada yang berkumpul karena sama-sama pencinta burung. Siapa yang menyatukan? Hati, kesamaan hati. Begitu juga yang belajar cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada agama Allah, walaupun jauh, dikumpulkan Allah oleh Allah di majelis ilmu, di majelis zikir. Karena ada kesamaan hati. Kira-kira kalau sama hatinya gak sama, ada di sini gak? Enggak, dari hatinya dulu. Walaupun sedang bisnis asik, sedang marema, ya, maka tidak akan absen dari majelis ilmu dan majelis zikir. Kenapa? Hatinya disatukan oleh Allah. Ada satu kesamaan, ingin sedang belajar cinta kepada. Ini yang kumpul di sini sudah cinta kepada Allah atau masih sedang belajar? Oh, pantesan ada jatuh lagi, ada malas lagi, karena sedang belajar. Ya, mudah-mudahan ningkat belajarnya. Ya, mari hidupkan hati lagi. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu il. Yang kedua, surah Yunus ayat ke-26. Ayat yang menunjukkan ahli surga mendapatkan bonus ru'yatullah, melihat Allah. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Lilladzina, bagi orang-orang ahsanu, ketika di dunia itu ahsanu berbuat kebaikan. Hatinya berbuat kebaikan, mulutnya berbuat kebaikan, tindakannya berbuat kebaikan. Seia sekata antara hati, ucapan dan tindakan, ahsanu, berbuat kebaikan. Bukan hanya di mulutnya saja, tapi hatinya, mulutnya, tindakannya, perilakunya, ahsanu, berbuat kebaikan. Lilladzina ahsanu, berbuat kebaikan. Maka bagi mereka adalah al-husna. Al-husna, kebaikan-kebaikan. Yang dimaksud kebaikan-kebaikan adalah kebaikan-kebaikan Allah yang diberikan kepada ahli surga di dalam surga. Maka Allah menyebutnya al-husna, kebaikan-kebaikan, jama' al-husna, kebaikan-kebaikan. Jadi Allah berikan kebaikan-kebaikan dalam surga plus waziyadatun. Nah, kalau tadi mazid, sekarang ziyadah, sama artinya tambahan alias bonus. Jadi waziyadatun, para mufassirin menjelaskan ziyadah artinya tambahan bonus yang tak terhingga, puncak kenikmatan ziyadah ru'yatullah. Allah izinkan hamba pilihan menatap Allah tanpa penghalang, tanpa hijab. Ya, ada orang yang apa, yang tergila-gila dengan ya, makanan, tergila-gila dengan binatang. Ada orang yang melihat lumba-lumba yang indah, di mana tuh tempat beratraksinya itu, wah sampai suaranya bergemuruh ya, saking melihat pemandangan yang memukau. Bagaimana nanti ketika Allah izinkan kepada penduduk surga melihat diri Allah, melihat zat Allah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Nah, ini akidah kita, akidah Islamiyah atau disebut Ahlus Sunnah. Mu'tazilah yang keluar dari akidah Islamiyah Ahlus Sunnah ini tidak meyakini Allah bisa dilihat termasuk di surga dengan pendekatan akalnya. Kenapa? Karena Allah itu tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Bagaimana bisa melihat Allah? Coba kita melihat dengan mata yang ini. Terbatas gak? Kalau kita melihat ke arah sana, yang di belakang kelihatan gak? Itu dalil logikanya, aklinya, mu'tazilah. Sehingga tidak mungkin melihat Allah walaupun di surga. Dilihat mata sekarang. Sementara Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dimensi ruang dan waktu. Yang kedua, mereka menggunakan dalil Al-Quran dengan pemahamannya yang tidak tepat. Di mana kisah Nabi Musa alaihissalam ketika datang ke lembah Al-Muqaddas di Mesir yang disucikan oleh Allah, biwadin, di satu lembah Tus yang disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, wa kallamallahu Musa taklima. Salah satu keunggulan Nabi Musa bisa berbicara langsung dengan Allah tanpa Jibril alaihissalam. Nah, meminta kepada Allah supaya dimampukan melihat Allah. Di mana Allah berfirman, Rabbi arini angzur ilaik. Rabbi arini angzur ilaik. Asalnya Rabbi, wahai Tuhanku, dibuang. Ianya Rabbi, cukup dengan tanda kasroh. Rabbi arini, Rabbi wahai Tuhanku, arini, perlihatkan kepadaku, angzur ilaik, supaya bisa menatap engkau. Nabi Musa alaihissalam ingin melihat Allah. Qal, maka Allah menjawab, lan taroni. Dalam ilmu ma'ani, lan artinya menafikan selamanya ke depan. Lan taroni, engkau tidak akan pernah melihat aku. Nah, ayat ini dijadikan dalil oleh kelompok Mu'tazilah bahwa manusia tidak akan pernah melihat Allah, sungguh pun nanti menjadi penduduk surga. Walakin inzur ilal jabali, akan tetapi Allah memberikan perintah karena Nabi Musa ingin melihat Allah. Allah menjawab, tidak akan pernah melihat aku, walakin, akan tetapi, unzur ilal jabal, lihatlah, tataplah gunung itu. Fa instaqarra makanahu, apabila gunung itu tetap pada tempatnya, saufa taroni, engkau akan melihat aku. Nah, ini kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya, kalau keinginan para nabi itu bukan minta yang biasa-biasa. Ini bapak-bapak, ibu, kalau kita berdoa minta kepada Allah, kira-kira minta apa ini biasanya? Tuh, udah kelihatan ya, senyum-senyum agak malu begitu. Yang paling sering dipinta seperti Nabi Musa gitu, dedegler. Apa sih dedegler bahasa Indonesianya? Kalau bahasa Arabnya kulal juhdi gitu. Kalau bahasa Sundanya dedegler, bahasa Indonesianya apa? Sungguh-sungguh, di atas kesungguhan. Nah, kalau kita, nih, Pak Haji Wawan, nih, kontraktor, ini yang biasa dipinta setelah sholat, itu istijabah, ya, doa-doa yang dikabulkan oleh Allah, sepertiga malam. Nah, yang paling banyak dipinta tuh kira-kira yang mana itu? Seperti Nabi Musa gitu? Atau yang mana? Ya Allah, perusahaanku majukan. Rata-rata masih di situ. Maka yang tukang maju itu yang pakai gerobak. Tiap pagi dorong maju aja perusahaannya tuh. Itu aja udah tuh. Punya toko, ya diam lah toko mah gak maju-maju. Walaupun gerobak butut, ya didorong tiap pagi. Maju tuh perusahaannya. La haula wala quwata illa. Ini kelihatan ada yang ngantuk soalnya ini. Ibu-ibu kalau ngedoa rata-rata yang mana? Yang paling banyak. Jadikanlah suamiku yang sayang selama-lamanya. Itu bukan. Yang mana ngedoanya? Maka yang paling laku, Rabbana atina bidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa kutipan orang-orang soleh. Wa minhum man yaqulu Rabbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik itu. Makanya oleh Allah dalam Al-Qur'an diangkat doa seperti itu. Pingin dunia hasanah, akhirat hasanah. Tapi sering kadang-kadang memahami hasanah itu hanya rezeki yang zohir saja. Gak meminta rezeki yang batin. Pingin kenikmatan yang zohir saja. Uang, jabatan. Bukan gak dipinta, nikmat yang batin. Kebersihan hati, kehusuan, diterimanya ibadah. Makanya kalau orang ada berpendapat, kalau berdoa tidak berdasarkan Al-Quran, tidak mengambil doa dari sunnah Nabi, bid'ah. Al-Quran sendiri yang mengangkat doanya, mukmin biasa, orang soleh. Dalam Al-Quran itu ada doa yang diangkat, doanya para nabi yang Allah langsung perintahkan. Waqul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu doa dari Allah kepada para nabi. Ada doa dalam Al-Quran diangkat orang soleh, diangkat oleh Allah. Al-Quran sendiri bukan hanya mengangkat doanya para nabi, orang soleh pun diangkat. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doanya Syekh Abdul Qadir Jailani, munajatnya Syekh Ahmad bin Idris, disebut bid'ah. Padahal Al-Quran pun mengangkat bukan para nabi saja doanya, termasuk orang-orang soleh. Yang paling banyak dibaca justru itu. Doa itu harus maksuroh katanya. Maksurot itu artinya harus dari Quran saja dan hadis saja, sunnah nabi saja. Kalau selain itu doanya ulama ataupun yang lain itu adalah bid'ah. Nah, ini gagal paham ini namanya. Justru Al-Quran memberikan contoh doa selain nabi pun yang baik diangkat dalam Al-Quranul Karim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Nah, permintaan para nabi mah, kata orang Sunda, bahasa Jermannya dedegler. Sampai ingin melihat, saking rindunya kepada Allah, ingin melihatnya. Lanjutkan cerita yang tadi. Santri lanjutkan. Allah perintahkan unzur ilal jabal. Lihatlah gunung itu yang menjulang tinggi. Fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani. Apabila gunung itu yang engkau nanti tatap masih ada posisinya, tidak berubah, tidak berpindah, kau akan melihat aku. Fatajalla rabbuhu lil jabal. Maka Allah pun menampakkan pada gunung itu. Faja'alahu dakka. Seketika ketika Allah menampakkan ya pada gunung itu, faja'alahu dakka, maka gunung itu hancur lebur. Bukan pindah lagi, hancur lebur. Fasa'iko, maka Nabi Musa pun jatuh, khara fasa'iko. Tersungkur dan apa? Pingsan, hilang kesadarannya. Kaget lihat apa? Gunung hancur. Baru dengar petasan dikit aja ya. Bagaimana dengar ya, gunung baru batuk sedikit? Gunung Merapi, gunung di Selat Sunda tuh, gunung apa namanya? Krakatau, batuk sedikit, bisa menimbulkan tsunami. Batuk sedikit. Bagaimana kalau daka itu hancur? Pantas Nabi Musa sampai tersungkur. Pingsan. Gak sadarkan diri. Mu'tajilah menggunakan ayat ini. Lantaroni tidak melihat aku. Tidak akan pernah melihat aku. Nah ini. Padahal di sini adalah pembelajaran. Bahwa tidak akan melihat itu kalau melihat ketika di dunia dengan mata yang terbatas ini. Makanya Allah alihkan permintaan itu kepada sesuatu yang menimbulkan pembelajaran berharga bagi dirinya dan bagi kita yang mendapatkan petunjuk Al-Quran. Bagaimana dahsyatnya Allah, bagaimana hebatnya Allah, bagaimana agungnya Allah sampai gunung pun hancur. Melihat Allah nanti di surga atas izin Allah. Kalau Allah mengizinkan dengan kasih sayangnya, sesuatu kalau dalam ilmu akidah itu bukan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang jawaj. Ketika Allah menghendaki, ketika Allah mempersilahkan, ketika Allah mengizinkan sebagai bentuk bonus besar, puncak kenikmatan, tidak mustahil mata kita ini melihat Allah. Maka dalam ayat yang lain, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah yang berseri ahli surga. Bu, pengin lihat wajah ahli surga enggak di dunia? Senyum aja. Nadhirah itu. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah di hari itu ahli surga nadhirah, berseri-seri. Seneng aja gitu ya. Di dunia itu bersyukur aja kepada Allah. Jadi kalau lihat orang merengut, manyun, tapi kalau sekali-kali enggak apa-apa manyun dah. Tapi kalau keseringan, stres nanti stroke lagi. Ya, jadi santri pengin lihat ahli surga enggak? Calon sekarang, calon ahli surga. Pengin lihat enggak? Lihat wajahnya yang banyak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, jadi santri, alhamdulillah, jadi manusia, alhamdulillah, diberi petunjuk, alhamdulillah, mesantren, alhamdulillah, diberi ilmu, alhamdulillah. Maka wajahnya itu senyum, wajahnya itu rilek aja. Kan kalau lagi seneng, lagi bahagia, rilek wajah tuh, rilek. Makanya jadi awet muda. Tapi kalau calon ahli neraka, merengut aja wajahnya tuh. Ketemu sama orang yang Islam, ih ahli bid'ah, ih ahli syirik, merengut aja gitu. Sampai wajahnya tuh wajah apa? Wajah kebencian aja. Boro-boro mau salam, mau sopah, gitu. Itu mau zikirnya pikir bid'ah. Itu bid'ah aja gitu. La haula. Tidak pandai bersyukur kepada Allah. Keluh kesah aja. Nah itu, nauzubillah itu. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Pandai bersyukur ditambah kupur terhadap nikmat Allah, siksa Allah dunia dan akhirat. Ada adabul adna, ada azab di dunia, adna yang dekat, dunia artinya dekat, ada azabul akbar, ada azab yang besar. Itu pembagian adab dalam Al-Quran. Azabul adna, adab yang dekat di dunia ini. Dunia itu dana dekat artinya. Ada adab di dunia, ada azabul akbar, ada adab yang besar nanti di hari kiamat. Pengin jadi calon penghuni surga? Sudah banyak senyumnya belum? Senyumnya lihat uang atau syukur kepada Allah? Bukan asal senyum, banyak orang senyum, bereporia aja. Tapi hatinya tidak bersyukur kepada Allah. Bukan yang itu, senyumnya itu, senangnya itu, karena bersyukur hatinya kepada Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan hanya lipstik, bukan hanya hiasan bibir, tapi benar-benar keluar dari hati yang paling dalam. Mau dicintai oleh Allah? Mau dicintai oleh Allah? Salah satunya ini yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbu antara atharo ni'matihi ala abdihi. Allah mencintai kepada orang yang orang itu menunjukkan bekas nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Artinya apa? Allah mencintai kepada orang yang bersyukur kepada Allah. Diberikan rumah, disyukuri. Diberikan pakaian baik, disyukuri. Jangan sampai punya pakaian baik yang dipakai compang-camping aja. Kecuali petani gak apa-apa, pakai rebi gitu namanya. Ini mah keundangan, ngaji, ke masjid, pakai yang compang-camping. Gak di apa namanya itu? Gak disetrika. Atau ngelinting sampai ke atas. Bersyukur kepada, tunjukkan kepada Allah. Ini pemberian darimu ya Allah. Pakai bersyukur kepada Allah. Mobilnya, kendaraannya, pakaiannya. Tunjukkan kepada Allah. Bersyukur kepadamu ya Allah. Dirawat pakaiannya, dirawat rumahnya, dirawat kendaraannya. Semata-mata ingin menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Dicintai oleh Allah. Ya, bukan sombong pakai mobil bagusnya itu. Tergantung hatinya. Nah, hatinya ingin menunjukkan nikmat-nikmat Allah kepada Allah. Ingin mensyukuri nikmat Allah. Jangan sampai orang dikasih kendaraan roda empat oleh Allah. Ah, getasi, takut kesenggol nanti. Ah, bensinnya mahal. Akhirnya jalan kaki. Tiap pengkolan beli cincau, beli. Dihitung ternyata kosnya lebih tinggi daripada pakai mobilnya. Ada yang gitu gak? Saking bakhilnya, jangankan ke orang, ke dirinya aja bakhil. Apa bakhil itu? Pelit bin koret bin, masih ada binnya lagi, bin meregese, masih ada bin buntut kasiran. Nauzubillah min. Aduh, pingin sate. Ah, sayang uang. Akhirnya beli bumbunya aja. Kayak yang di kampung tuh punya ayam bertelur. Ayam telurnya dijual, beli gepuk, gep kerupuk tiap hari. Atuh, ya. Yang besar bukan isi otaknya, yang besar perutnya. Jadi aja stunting ya. Jadi problem bangsa ini. Bersyukur kepada Allah. Kulu wasrabu halalan toiba. Makan dan minum yang halal dan gizi seimbang. Biar cerdas anak-anak kita. Kita mencari rezeki Allah bagian dari ibadah. Setelah dapat, tunjukkan inilah nikmat dari Allah. Qul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi wat thayyibati min rizq. Katakan wahai Nabi, siapa yang mengharamkan apa yang Allah halalkan? Dari apa saja? Dari perhiasan, termasuk dari rizki yang thayyibat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Wat thayyibati min rizq. Makanan-makanan yang thayyibat, yang bergizi, gizi seimbang istilahnya. Ya, Allah gak menghendaki kita tuh berlapar-lapar terus. Kumuh gitu. Compang-camping. Enggak. Hayatan thayyibah. Kita dipicu oleh Al-Quran, sunnah Nabi. Hayatan thayyibah. Cari rezeki yang halal. Barokah melimpah. Jadi hidupnya thayyibah. Hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik. Rafahiyah. Rafahiyah artinya rizki berlimpah dan bersyukur kepada Allah. Yang dilarang adalah menumpuk rizki. Tarob, apa tarob itu? Rizki yang ada dikufuri. Rizki yang ada tidak disyukuri. Itu namanya tarob. Mutrif. Orang-orang yang lalai dengan nikmat Allah. Gelap hatinya. Kemudian kufur terhadap nikmat Allah. Itu tarob. Orangnya mutrif. Itu yang mendatangkan bencana. Makanya Bapak Ibu sekalian, datang balwa, ya datang COVID-19. Kita bukan hanya konsentrasi bagaimana menghindari COVID-19 itu. Di samping itu, kita harus mengevaluasi diri sebab penyakit yang Allah turunkanlah akibat dari dosa manusia itu sendiri. Akibat korupsi, akibat zolim, akibat hukum dipermainkan. Jadi aparatur pemerintah yang mempersulit, membuat birokrasi yang sulit, sehingga menimbulkan riswah, menimbulkan gratifikasi, dan yang lain-lainnya. Itu salah satu penyebab turunnya balwa dari Allah. Turunnya COVID-19, bahkan menghantam hampir seluruh penjuru bumi. Jangan hanya konsentrasi terhadap COVID-19-nya, menanganinya, menghindarinya. Tapi lebih daripada itu, muhasabah, evaluasi diri. Semua yang terjadi hanya dengan izin Allah. Allah mengingatkan kepada umat manusia. Ini mah sedang COVID-19 aja. Masih anteng aja korupsi nyelamatin diri. Lihat kasus-kasusnya. Didera oleh Allah. akibat tindakan kita sendiri, dosa kita sendiri, menjelma menjadi penyakit seperti itu, masih aja. Bisa nyelamatin diri dari kematian? Emangnya yang membuat mati itu COVID-19 saja? Di Tasikmalaya saja tuh, malah demam berdarah, DBD. Ratusan orang dirawat, belasan orang meninggal dunia. Kita belajar muhasabah, introspeksi diri. Zuharul pasadu fil bari wal bahri bima kasabat aedinas. Kerusakan di daratan, di lautan dengan sebab tangan-tangan manusia. Kemudian Allah tunjukkan. Allah supaya merasakan sebagian dari perbuatan manusia dengan turunnya bencana. Linudikohum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Dengan adanya penyakit ini, itu hanya sebagian dari tindakan kita, sebagian dari kezaliman kita yang Allah perlihatkan menjadi bala, menjadi wabah. Ma Allah masih berharap la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan manusia kembali kepada jalan Allah. Mudah-mudahan dengan datangnya wabah ini, manusia kembali kepada jalan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu il. Jamaah sekalian, kembali kepada persoalan penting kita. Di akhirat enggak usah dipinta, udah dijanjikan oleh Allah melihat Allah. Tapi kewajiban hari ini kita adalah mengkonsentrasikan bagaimana membukakan pikiran dan hati kita supaya menangkap Allah. Sebab yang diturunkan oleh Allah adalah ayat-ayat Allah, termasuk Al-Quran, ayat-ayat Allah. Tandanya saja, bukan Allahnya yang dilihat. Tapi ayat-ayatnya, tanda-tandanya Allah ada, Allah berkuasa, Allah berilmu. Dengan segala kemuliaannya dalam Al-Asma'ul Husna, hanya ayatnya yang Allah turunkan. Bukan Allah tampak di muka bumi ini seperti permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Sampai permintaan karena kesombongan itu dihantam oleh apa? Petir sampai meninggal. Allah tidak menampakkan, dilihat oleh hamba-hambanya. Diuji oleh Allah, Allahnya tidak kelihatan. Tapi Allah menurunkan ayat-ayatnya. Dalam surah Al-Quran, surah Ar-Ra'du, diulang-ulang kaitan dengan ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Kaun, yang ada dalam alam ini. Langit, bumi, gunung-gunung. Allah jelas-jelaskan, itu semua adalah ayat-ayat Allah. Allah yang menjadikannya, sekaligus Allah yang memeliharanya. Bukan hanya menjadikan, tapi Allah memeliharanya. Rob makna memelihara. Kalau kita sebagai manusia yang lemah seperti ini, bangun masjid susah enggak ini? Bingin masjid ini susah apa gampang? Ya 3 tahun, wah ya. Namanya lelangnya pun sampai toh-tohan. Kalau enggak toh-tohan enggak jadi masjid ini. Setelah jadi cukup atau harus dirawat? Dirawat. Alhamdulillah para pejuang-pejuang mulia di sisi Allah. Yang bagian ngebersihkannya, bagian pemeliharaannya. Ya, semuanya dipelihara. Kita merasa berat. Membangunnya berat, memeliharanya berat. Bagi Allah menciptakan langit, bumi, aras, kursi, semua. Tidak ada rasa berat menciptakan sekaligus memeliharanya. Wala ya'udu hibduhuma wa huwal aliyul. Tidak merasa berat. Udah menciptakan, kemudian memelihara. Langit, bumi, termasuk kursi. Diciptakan sekaligus dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa hebatnya Allah. Nah itu adalah ayat-ayat Allah. Supaya terbuka pikiran dan hati kita. Jadi ayat-ayatnya yang harus kita tangkap sebagai dalil petunjuk kepada Allah. Nah, kalau manusia akal dan hatinya tidak diasah di majelis ilmu, di majelis zikir, lewat para ulama robbani, lewat para mursyid yang hakiki, maka tidak akan menangkap hati dan pikirannya terhadap ayat-ayat Allah yang di langit maupun yang di bumi, termasuk ayat Allah yang ada dalam dirinya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit, bumi yang berlapis-lapis, silih bergantinya siang dan malam, di situ ada kejadian, ada fenomena, ada peristiwa, adalah ayat, terdapat ayat-ayat Allah bagi ulul albab. Ulul albab adalah orang yang selalu zikir kepada Allah dengan hatinya, orang yang selalu bertafakur dengan akal sehatnya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ayat-ayat Allah terbentang. Kalau hati dan akalnya tidak diasah, itu fenomena alam. Nah, alam sendiri siapa yang menggerakkan? Itu yang dikejar dalam ilmu akidah Asy'ariyah. Yuk kita hidupkan hati kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Di majlis zikir kita dilatih menghidupkan hati. Baca kalimah-kalimah. Jangan sampai orang yang pinginnya instan, yang instan itu pingin cepat, tapi melanggar prosedur, ya, dia tidak akan menangkap ayat-ayat Allah. Anda pingin cepat maju usaha, supaya persaingannya tidak terkalahkan, supaya tidak diguna-guna, beli jimat. Ada yang beli jimat tuh? Azimat. Ada yang beli apel jin katanya. Belum pernah lihat yang ada apel Malang aja. Apel Malang, apel impor tuh. Indonesia mah sukanya impor tuh. Dari Cina, dari mana, dari Korea gitu ya. Sampai segala diimpor. Drama diimpor, film diimpor. Gitu. Ada apel jin, berapa harganya? Dikirain cuma 500 rupiah. 5 juta. Ini hati-hati. Ada yang ngejual pakai isim. Oh, isim-isim. Ya. Ini perhatikannya gini. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar itu anak laki-lakinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dapat ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, apabila kalian mimpi buruk, suka santri mimpi buruk gak? Makanya sebelum tidur makruh, dilarang banyak bicara atau begadang. Santri itu yang diomongin ilmu, ilmu, ilmu, zikir, zikir, zikir, solawat, solawat, solawat. Itulah santri Idrisiyah. Bebas dari gosip, bebas dari bicara yang tidak ada manfaatnya. Nah, kalau mimpi buruk, ya, misalnya dikejar harimau, harimaunya kenceng, dianya jalannya susah. Iya pasti dah tidur di ranjang jadi susah. Mimpi buruk apapun, Nabi bersabda ketika bangun, pertama meludahkan ke kiri dan jangan dipercaya. Jadi tambah deg-degan, apa ini ya? Datang ular hitam ke rumah, dipikiran aja. Jangan-jangan ada guna-guna. Sabda Nabi, jangan dipercaya. Meludah ke kiri itu menunjukkan artinya adalah salbiah. Salbiah itu tidak mengiyahkan. Sebaliknya apa? Tidak membenarkan. Kemudian Nabi mengajarkan doa yang ada dalam Hadikotur Yahin. Ya. Kita beri yang ada di tarekat ini, yaitu ujung dari Hafidhah Nabawiyah. Apa ujungnya? Ayo santri baca. A'udzu bikalimatillahit tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. Kurang keras bacanya. Baca dua kali. Sekali lagi. Ya, berlindung kepada A'udzu, aku berlindung bi dengan sebab. Nah, ini namanya bertawassul kepada kalimah-kalimah Allah. Ada tawassul kepada para nabi, tawassul kepada para ulama yang hakiki, kepada para mursyid ya, yang hakiki, para ulama rabbani, tawassul dalam akidah Ahlussunnah. Termasuk bertawassul, berwasilah kepada kalimah-kalimah Allah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu bikalimatillah. Aku berlindung dengan sebab kalimah-kalimah Allah. A'udzu bikalimatillahit tammah, yang sempurna. Dari apa? Min ghadabihi. Berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna. Pertama, min ghadabihi. Dari murka Allah. Ketika kita berbuat dosa, Allah murka enggak? Murka, walaupun enggak kelihatan. Makanya jangan anteng. Jangan merasa belum ditegur. Kalau bagi orang yang beriman, berbuat dosa langsung ditegur oleh Allah. Bagi yang tidak beriman, dosanya dibiarkan nanti di hari kiamat disiksanya. Jadi kalau kita berbuat dosa, lalu Allah ingatkan, Allah perlihatkan, kita sadar bersyukur kepada Allah. Tanda Allah menghendaki kebaikan kepada orang yang beriman. Tapi kepada orang yang tidak beriman, yang hatinya lalai, ditunda sampai hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Jadi pingin kalau kita punya dosa, dibongkar oleh Allah, pingin? Mudah-mudahan para koruptor ditewak, ditangkap KPK. Kok gak ada yang amin ini? Oh, bukan pejabat ternyata ini. Bukan semua pejabat berarti koruptor. Bersyukur kepada Allah ketika berbuat dosa, kemudian Allah balas di dunia. Alhamdulillah, itu dalam hadis Nabi, cara Allah beriradah, berkehendak kebaikan kepada hambanya. Ketika Allah berkehendak keburukan kepada hambanya, kepada manusia, Allah biarkan, tapi nanti di hari kiamat disiksanya. Nauzubillahi min. Nah, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau diajarkan tadi, apa tadi kalimahnya? A'udzu bikalimatillahi ta. Pertama, min ghadabihi. Yang kedua, wa iqabihi. Dari iqab Allah, balasan Allah. Kemudian yang ketiga, wa min syarri ibadih. Dari keburukan hamba-hambanya. Terus, wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. Termasuk dari bisikan-bisikan setan. Berlindung kepada Allah. Membisikkan setan itu. Kepada siapa? Hati yang kotor. Hati yang lalai, dibisikkan keburukan dan kejahatan, berlindung kepada Allah. Akhirnya Ibnu Umar datang ke keluarganya, kemudian mengajarkan kalimat itu kepada istri dan anak-anaknya. Anak yang sudah dewasa diajarkannya, tapi anak yang belum baligh, yang belum bisa memahami, menghafalkannya, nulis di kertas kalimat itu, kemudian ditilep, dan kemudian dikalungkan di mananya? Di lehernya. Boleh. Bagi siapa? Anak yang belum baligh. Ya, ketika mendapatkan kejahatan dari makhluk Allah yang lain. Tapi kalau sudah dewasa, dikalungkan, nah berarti belum apa? Belum baligh berarti. Satu ini. Jadi yang pertama, boleh azimat itu pertama tergantung isinya. Jangan sampai isinya jang jawokan, apalagi jampe harupat, gede bisa lompat. Yang gak pugu-pugu ditulis, dijual belikan. Nauzubillahi min dzalik. Gak tahu isinya apa itu. Tapi kalau caranya seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menulis kalimahnya benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari para ulama yang benar, bagi yang belum baligh, yang belum mampu memahami dan menghafalkannya, maka boleh menggunakan seperti itu. Ini jangan asal beli azimat itu bisa membodohi umat. Harusnya umat itu belajar baca wiridnya, dari mana sumber wirid itu, dapat dengan silsilah yang jelas. Itu kecerdasan. Dituntut untuk apa? Cerdas umat itu. Pertama, dari siapa sanadnya, silsilahnya kalimah-kalimah ini. Para ulama mengatur bab sanad, bab silsilah dalam ilmu dan wirid. Termasuk dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah, karangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu an. Dari mana sanadnya? Jangan dapat kalimah-kalimah gak jelas asal usulnya. Kalau asal jangan, kalau usul jangan, jangan kalah dengan program TV itu. Ada baiknya itu, ada benarnya. Dalam Sirul Asrar wa Mazharul Anwar, Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an menjelaskan, mendapatkan kalimah-kalimah zikir itu harus min ahlihi, dari ahli yang mentalkinkan zikir. Siapa mereka? Yang memiliki min qalbin taqiyin wa naqiyin amasi wallah. Ahli penalkin zikir itu, yang mengijazahkan wirid itu, hatinya takwa kepada Allah, tunduk kepada Allah, bukan mata duitan. Yang kedua, hatinya suci dari kepentingan selain Allah. Ini yang diajarkan, cerdas. Dituntut kecerdasan umat ini. Jangan instan. Beli azimat dengan harapan maju usahanya, terhalang dari malapetaka. Jadi yang pertama, kalaupun dibolehkan, tapi kalimahnya itu dipastikan benar, hak kok dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua, tadi bagi yang belum mampu untuk memahaminya, menghafalnya. Nah, kita dituntut justru yang sudah baligh ini, baligh semua belum? Baligh ini dapat talqin zikir, ijazah wirid dari ahlinya, sekaligus pahami, hafalkan dan pahami. Nah, di tarekat Indonesia ada panduan wirid dalam kitab Hadiqatul Riyahin. Dari mana sumbernya? Dari wirid-wirid yang diijazahkan oleh Syekh Ahmad bin Idris sebagai muasis Thariqah Idrisiyah, dan dari Rasulullah SAW dan dari para mursyid yang lainnya. Jadi jelas sumbernya, asal usulnya, jangan asal. Yang kedua, dikhawatirkan sungguh pun kalimah-kalimah itu benar, kalimah-kalimah Allah, dibikin azimat, ada yang dimasukkan ke sabuk, sabuknya dibawa ke toilet. Ini yang dilarang. Kalimah Allah dibawa ke tempat yang kotor. Nah, ini yang harus diperhatikan. Bayang, dimasukkan ke sabuk, ya, dibawa ke mana-mana, ke tempat yang kotor seperti toilet. Yang ketiga, jangan sampai ajimat itu diyakini memiliki kekuatan tersendiri. Nah, ini yang menjadi pintu syirik. Kalau meyakini kekuatan itu datang dari Allah, bukan kekuatan mutlak, tidak syirik. Ya, misalnya cincin ini. Ini mau enggak kalau dikasih cincin ini? Bukan pamer ini, contoh ini. Mumpung ada di sini jadi cepat tuh langsung. Ini cincin ini, kata penjualnya katanya, kalau keselak, lagi makan keselak, itu dicelupin aja ke dalam air satu gelas, kemudian airnya diminum. Insya Allah keselaknya hilang. Ya tuh, itu mah gak pakai cincin juga bisa. Jadi air bisa menjadi sebab hilangnya haus, betul gak? Tapi yakini, bukan sebab air itu, hakikatnya adalah Allah, ini akidah. Tapi kalau meyakini air itu bisa menyembuhkan sendiri, mandiri, nah itu syirik. Karena kekuatan yang sesungguhnya, yang mutlak adalah milik Allah. Tapi kalau air ini, obat ini bisa menyembuhkan, dan hakikatnya Allah yang memberikan penyembuhan, nah itu yang benar, minum obat, bismillah. Makanya bismillah, bukan obat ini hakikatnya yang menyembuhkan, tapi adalah cuma Allah membuat sebab-sebab dalam kehidupan. Itu akidah Ahlus Sunnah. Nah, itu dikhawatirkan jimat-jimat seperti itu. Ada yang pakai, apa katanya? Kris. Nah, krisnya kalau bisa berdiri katanya lama, itu akan membuat pemiliknya terlindung dari mara bahaya. Berapa harganya? 10 miliar. Kemarin sudah ada nawar yang 15 miliar. Biarlah 10 miliar aja. Bingung santri, emang keris bisa berdiri gitu? Ini main sulap-sulap, modus-modus, hindari. Dulu Syekh Akbar Abdul Fattah ketika membawa tarekat Idrisiyah ini, yang justru memberantas penyakit-penyakit khurafat, yang benar-benar khurafat, penyakit tahayul, yang benar-benar tahayul, jangan sampai yang benar disebut tahayul juga. Benar-benar. Maka Syekh Akbar Fattah kepada murid-muridnya, termasuk murid-murid yang baru di zaman itu, masih banyak ya umat yang menggunakan senjata-senjata yang kemudian diyakini punya kekuatan. Kata Syekh Akbar Fattah, bikin lubang di depan masjid di Cidahu, lubang, masukkan ke dalam ya, supaya dibuang. Sebab itu akan bisa mengotori hati, bisa menjadi pintu kepada syirik, dibuang semua. Cukup istimdad robitoh, nyambung kepada Allah. Allah yang akan mendatangkan pertolongan, Allah yang akan mendatangkan keberkahan. Guru jadi wasilah, para ulama jadi wasilah, para nabi jadi wasilah, itu yang benar. Ikuti petunjuknya, ikuti bimbingannya, Allah datangkan pertolongan, Allah datangkan keberkahan. Baik dalam usaha, dalam rumah tangga, karir, jabatan. Allah yang akan menurunkan barokahnya, bukan benda-benda. Nah, ini untuk membersihkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi bagaimana supaya hati dan pikiran kita menangkap ayat-ayat Allah? Ya, jam 3 bangun, di sini tahajud berjamaah, di Jawiyah-Jawiyah cabang tahajud berjamaah. Lihat di jalan, apalagi langit sedang cerah. Di atas kepala kita tidak terhitung jumlahnya. Nujum, bintang-bintang bertaburan. Ya, pikiran kita bertapakur, betapa hebatnya Allah. Betapa kuasanya Allah. Lewat akal, pikiran bertapakur menangkap ayat-ayat Allah. Allahnya tidak tampak kelihatan, tapi ayat-ayat Allahnya yang ditampak oleh pikiran dan hati kita. Tambah kita merasa butuh dengan Allah. Tambah kita cinta kepada Allah. Tambah keyakinan kita terhadap Allah dengan segala sifat yang dimilikinya. Nama-nama mulia yang dimilikinya. Itu adalah kekuatan umat Islam. bukan dengan azimat. Kekuatan umat Islam apabila mampu menggali dua potensi besar, akal dengan ilmu yang benar, hati dengan ilmu tasawuf, termasuk wirid di dalamnya, zikir yang benar, zikir yang terbimbing dengan adab-adabnya, dibuat oleh para ulama yang hakiki untuk menggali potensi yang dua ini, akal dan hati manusia. Seperti para sahabat, lewat bimbingan Al-Quran, Rasulullah SAW menggali dua potensi para sahabat, akal dan hatinya. Sehingga, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang Allah keluarkan ke muka bumi ini. Maka yakin bahwa khairu ummah itu akan muncul kembali di akhir zaman ini. Umat pilihan, umat yang benar-benar mulia, mengembangkan dua potensi besar, ilmu dan hatinya. Mudah-mudahan perguruan tinggi kita ya, selalu dibimbing oleh Allah. Termasuk Allah datangkan rizki untuk sarana dan prasarananya, termasuk para pengajarnya yang ikhlas, yang benar-benar atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Untuk membangkitkan umat, menggerakkan umat, masuk dalam semua sektor, harokah pergerakan dalam semua sektor dan lini kehidupan umat manusia. Dengan dua inilah, akal dan hati digali dengan bimbingan agama, bimbingan para ulama, mursyid yang hakiki, maka berlian, jauhar esensi agama, kemuliaan agama akan diraih kembali oleh umat ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu kajian di pagi hari ini di majelis Arba'in, kaitan dengan ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam akhir wirid kitab Hadiqatul Rahim, doa yang pertama dipinta adalah urzukna ghayata ladzati nadri ila wajhik. Ya Allah, karuniakan kepada kami kelezatan memandang wajahmu nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Ya jemaah yang akan ditalkin, ya sebelum doa ada penalkinan zikir. Ya, silakan duduknya di depan. Ya. Ya, duduk di depan. Kalau pendaftaran zohirnya kan sudah di kantor. Pendaftaran zohir udah didaftar secara. Nah, ini pendaftaran rohani. Jadi talqin zikir itu pendaftaran apa? Rohani, rohani kita harus didaftarkan. Itu bedanya. Kalau di perguruan tinggi, di universitas, di sekolah-sekolah formil, hanya daftar biodata fisiknya saja. Tapi kalau dalam tarekat, dalam ajaran Islam, didaftarkan juga. Di samping biodatanya, juga ruhaninya lewat proses talqin zikir. Bapak ibu sekalian, zikir penting apa tidak? Wala zikrullahi akbar. Dalam kitab Al-Minhajus Saniyah, Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani menjelaskan kalimat wala zikrullahi akbar. Zikir adalah ibadah paling besar. Sebab sholat pun hakikatnya zikir. Sholat pun sebagai tiang agama hakikatnya apa? Zikir. Kalau enggak zikir ya robot sholatnya. Atau pingin diangkat jadi menantu saja sholatnya. Atau sholatnya ingin distempel soleh sama masyarakat saja. Kenapa? Hatinya tidak zikir kepada Allah. Aqimi sholat, li zikri, tegakkan sholat. Yang zikir itu apa? Hati hakikatnya. Sementara hati itu, kolbun itu artinya menurut lugawi bolak-balik. Di majlis zikir, kepada Allah ngadepnya. Di luar majlis zikir, bisa belok lagi. Bisa kotor lagi. Nah, karena demikian, saking pentingnya zikir, zikir yang khusus, zikir yang umum. Sampai Nabi SAW ditalkinkan zikir oleh Jibril alaihissalam dalam surah Muhammad ayat ke-19. Yang jadi sebab nuzul ayat itu, di mana Sayyidina Ali ingin mendapatkan keutamaan yang besar. Ya Rasulullah, dullani, tunjukkan kepadaku ala akrobit turuk ilallah, kepada jalan yang paling cepat tersambung dengan Allah. Wa ashaluha ala nas, sekaligus bisa diamalkan mudah oleh manusia. Wa abdoliha indallah, sekaligus yang paling abdol di sisi Allah. Ini cerdas amat Sayyidina Ali ini. Ya. Sayyidina Ali ini cerdas. Minta sesuatu, 3 in 1. Satu amalan tapi 3 apa? Keutamaan. Satu keutamaannya, lebih cepat mendekat kepada Allah. Mudah diamalkan, gak usah pakai uang dulu. Gak usah nunggu dulu seperti haji. Kemudian lebih utama di hadapan manusia. Nabi mengajarkan, banyaklah zikir kepada Allah. Nah, supaya zikir kita banyak dan bermakna, berkualitas, harus dapat talqin. Apa talqin? Artinya pengajaran tentang zikir. Datanglah Jibril mentalkinkan zikir dalam surah Muhammad ayat ke-19. Ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah dengan ilmu yang dalam wahai Nabi, annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tiada sembahan kecuali Allah. Nah, Nabi dapat talqin zikir itu. Lalu Nabi mentalkikan zikir kepada Sayyidina Ali, Nabi mentalkikan zikir kalimah itu kepada para sahabatnya. Maka banyak hadis-hadis yang menunjukkan tentang talqin zikir. Yang kedua, nah, talqin zikir itu daftar rohani kepada siapa? Hakikatnya kepada Allah, dengan silsilah dari mursyid ke mursyid yang mutasil dan sahih sampai kepada Nabi SAW. Dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah, bagi murid yang bertalqin zikir dari hati yang ikhlas karena Allah, maka akan disatukan rohaninya dengan rangkaian mata silsilah. Dengan mursyid Syekh Ahmad Ibni Idris, Syekh Akbar Abdul Fattah, Syekh Abu Hasan Asadili, sampai dengan rohani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini daftar. Maka dalam kitab Tanwirul Qulub, Syekh Amin Al-Kurdi, yan bagi lil muridin ayaribu nisbata syekhihim warijalah silsilati kuliha min mursyidihim ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum jadi murid, sebelum suluk dalam tarekat, semestinya, yan bagi itu semestinya penting untuk mengetahui terlebih dahulu silsilah mursyid yang mengajarkan talqin zikir, tersambung dari mursyid ke mursyid sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dari situlah datangnya al-faid. Apa al-faid? Bimbingan ruhani atau karunia ilahiyah datang ke dalam hati murid. Jadi ada wasilahnya. Nah, kemudian yang kedua, penting umat itu punya ulama, alim, ya, sebagai imam di dalam menjalankan rangkaian ibadah. Bukan imam sholat saja, tapi jadikan ulama robani atau mursyid hakiki itu sebagai imam dalam semua kehidupan, sebab agama kita membimbing dalam semua aspek kehidupannya. Itu namanya bai'at. Cukup nanti dengan sami'na wa ato'na, kami dengar, kami taat. Jadi sekaligus dapat talqin zikir, terdaftar hati kita, rohani kita dalam rangkaian silsilah yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dengan baiat berarti menjadikan mursyid sebagai imam di dalam menjalankan kehidupan ini supaya ada dalam bimbingan agama. Nah, ini sebagai bentuk mukodimah atau pemahamannya atau ilmunya. Kita harus mengetahui ilmu terlebih dahulu. Nah, baik jemaah sekalian, ini yang sudah lama pengin diperbaharui lagi talqin zikirnya. Apalagi santri sudah pulang, ya, ada yang bergaul, ada pandangan matanya kemana-mana. Siap diperbaharui lagi hatinya? Nabi bersabda, jadidu iman, aku perbaharui iman kalian. Dengan apa? Aktsiru min qawli la ilaha illallah. Juga jamaah yang jauh, yang lewat streaming, ikuti talqin zikir yang sudah sebagai tajdid pembaharuan yang baru untuk memulai. Ya, start untuk melangkah menuju kepada Allah lewat thariqah mu'tabarah. Baik jemaah sekalian, pejamkan kedua matanya, tundukkan kepalanya, bersihkan hatinya. Dalam kitab Adab Suluk Murid yang dikarang oleh Syekh Al-Habib Al-Haddad, bahwa seseorang yang ingin masuk ke dalam tarekat wajib membersihkan hatinya dari tujuan-tujuan yang lain selain karena Allah. Keluarkan urusan dunia mah, Allah yang akan mendatangkannya penuh dengan keberkahan. Yang harus ditanamkan dalam hati, ingin dapat bimbingan agama yang hakiki, ingin mendapatkan bimbingan agama zahir dan batin, ingin mendapatkan agama yang hakiki yang sesungguhnya, supaya dirasakan oleh batin kita sebelum pulang kepada Allah, hati kita sudah merasakan kenikmatan dalam beribadah. Bersihkan hatinya lillah karena Allah. Kemudian nanti ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. Keraskan bacaannya dari hati yang paling dalam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Kecuali Allah. Tiada yang dituju kecuali Allah. La ilaha illallah. la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hidup dan mati kita harus ada di atas kalimat thayyibah ini, kalimatul haq, kalimat yang dibawa oleh para nabi, seluruh para nabi dan rasul. Kalimat yang akan membukakan ampunan Allah, walaupun dosa kita besar, dosa kita banyak. Kalimah yang akan membersihkan hati kita dari seluruh penyakit-penyakit hati. Kalimah yang akan membuahkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Illallah, Allah, Allah. Terus sebut nama Allah. Wadzkur isma rabbik. Ismul a'zam, nama yang agung. Wajilat qulubuhum, akan bergetar hati orang yang beriman ketika disebut nama Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Zikir sir hati terus. Allah, Allah seperti jantung, detak jantung kita. Begitulah zikir sir bagi pemula, mubtadi. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Rasa agungnya Allah, kerdilnya, hinanya diri kita di hadapan Allah. Apa yang kita miliki, mana kekuatan kita? Tunduk kepada Allah secara total, lahir dan batin kita. Kita akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri yang sedang bernapas ini akan mencicipi kematian. Mana milik kita? Mana kekuatan kita? Mana kekuasaan kita? Di saat itu manusia akan menyerah semua. Rontok kesombongan. Nafsu kita akan bertekuk lutut di hadapan Allah ketika sakaratul maut. Tapi tidak ada gunanya taubat ketika itu. Allah tutup pintu taubat serapat-rapatnya. Kesempatan ini kita untuk benar-benar kita bertobat kepada Allah. Menundukkan hawa nafsu kita, membukakan mata hati kita dan pikiran kita. Mari kita bersolawat kepada Nabi SAW. Salat ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Barang siapa yang bersolawat satu kali kepadaku, Allah akan membalas solawat 10 kali. Allah bersihkan dosa-dosa kita, bersihkan penyakit hati kita. Allah datangkan rizki yang barokah, kelapangan dada, kelapangan rizki bagi orang yang solawat yang sungguh-sungguh. Menyebut Nabi, mengagungkan kekasih Allah, mengagungkan makhluk terbaik yang Allah ciptakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahbihi wa sallim. Baik jemaah sekalian, setelah talqin zikir, kewajiban bagi murid pertama baca Al-Quran 1 juz hari semalam. Kapan lagi, kapan lagi, kapan lagi? Bekal buat kita, bukan untuk orang lain. Pertama yang dibaca, Quran, Quran, Quran. Abaikan yang lain. Bangun tidur, sebelum tidur. Kita prioritaskan baca Quran. Inilah wirid di tarekat Indonesia. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, baca istighfar 100 kali. Karena Nabi pun, Pak ini atubu ilallah mi'ata marrah kulayam. Nabi 100 kali beristighfar, padahal dijamin oleh Allah dari dosa. Kita yang tidak dapat jaminan, harus lebih. Baca 100 kali istighfar. Dengan baca istighfar yang istiqomah, artinya perbaiki diri kita. Mumpung kesempatan masih ada. Entah berapa hari lagi sisa umur kita. Bersihkan dosa 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Taubat setiap saat. Dibacakan 100 kali. Karena hati kita akan dibawa pulang menuju kepada Allah. Dengan istighfar, Allah bersihkan noda-noda dari perbuatan dosa di masa lalu. Kemudian Allah datangkan rizki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah datangkan rizki yang tidak disangka-sangka bagi orang yang istiqomah bertobat. Yang ketiga, baca kalimat tadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah 300 kali. Cukup 300 kali karena itu adalah fadilah, disebut zikrul makhsus namanya. Zikrul makhsus, zikir yang khusus. Di mana pahalanya? Nabi bersabda, wala takin ila wilayati ghairi bal ana kafiluhu yaumil qiyamah. Nabi bersabda kepada Syekh Ahmad bin Idris, barang siapa yang menjadi muridmu dalam tarekat ini, jangan serahkan kewaliannya di hari kiamat nanti, tapi akulah penanggung jawabnya di hari kiamat, ditanggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal ana kafiluhu yaumil qiyamah. Dalam kitab Majmu'ah Syarifah, dalam kitab Abdul Salawat, dalam kitab Jami'u Karamatil Aulia yang dikarang oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, bal ana kafiluhu yaumil qiyamah. Akulah penanggung jawabnya di hari kiamat nanti. Kemudian baca la ilaha illallah semampunya. Kemudian zikir sirlah, Allah, Allah, sedang bekerja, sedang masak, Allah, Allah. Lihat jantung kita didetakkan oleh Allah. Begitu juga hati kita detakkan dengan zikir sir, Allah, Allah, Allah, Allah. Jangan ada satu waktu yang terbuang sia-sia. Dengan zikir sir inilah, zikir kapanpun dan dimanapun berada. Kemudian yang terakhir adalah bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kurang dari 100 kali. Ya, bisa salawat umiyah atau salawat yang lainnya yang ada dalam kitab hadikut terakhir. Terakhir bacalah, ya hayu ya qayyum. Berlindung kepada Allah dengan dua nama Allah, hayun dan qayyum. Ya hayu ya qayyum. Kalau dapat menghadapi musibah, tekanan, setiap 100 kali, diperhitungkan 100 kali baca ya hayu ya qayyum, ala roksi kulimi'ah, pakai birohmatika astagis. Dengan rahmatmu, aku beristighosah, berlindung kepadamu. Gak usah pakai jimat, gak usah pakai yang ini yang harus kita tanamkan. Wirid itu harus melekat dalam jiwa dari darah daging kaum muslimin. Allah yang menjaganya, Allah yang membangkitkannya. Nah, kemudian terakhir adalah untuk baiat supaya meningkat ketakwaan kita setelah jadi murid. Maka jadikan mursyid itu bukan sebatas pemberi ilmu, tapi jadikan imam sebagai hakim yang membimbing semua aspek kehidupan kita. Urusan bisnis, urusan yang lainnya harus benar-benar adalah bimbingan mursyid. Nah, bagi semua, jawab dengan sami'na wa ata'na. Siap menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah? Diperkuat, siap menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah? siap menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Allahumma sholli ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa imamatina wa uswatina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna hadina mahdiin wa raddalina wala mudillin barun rahimun jawadun karim. Allahumma ftah alaina wa liwalidaina wa liauladina utuhal anbiya wal aulia bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami, ya Rabb. Dosa yang kami, baik dosa zahir maupun dosa batin, dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja, dosa yang diketahui bahwa itu dosa ataupun dosa yang banyak kami tidak ketahui bahwa itu adalah dosa. Dosa dari mulai balik sampai pagi hari ini, ya Rabb. Dosa mengabaikan perintah-perintah-Mu. Dosa melanggar atas larangan-larangan. Dosa kepada Rasulullah, dosa kepada guru, dosa kepada orang tua. Menyakiti hatinya, melukai perasaannya, menyia-nyiakan terutama di masa uzurnya. Dosa kepada anak, tidak mendidiknya. Dosa kepada tetangga, tidak memberikan hak-haknya. Dosa kepada saudara, tidak memperhatikannya. Ya Rabb, ampuni dosa kami. Dan dosa keluarga kami. Dosa istri-istri kami, anak-anak kami, orang tua kami. Dosa sahabat-sahabat kami. Dosa saudara kami seiman yang telah mendahului kami. Dosa tetangga kami. Dosa orang tua, yang ibu yang telah mengandung, yang telah membesarkan. Ayah yang telah menafkahi dengan jerih payah. Banting tulang, peras keringat. Kami belum banyak berbuat kebaikan kepada mereka. Bahkan kami sering melukai hati mereka, ya Rabb. Dengan ucapan kami, tindakan kami. Dan ada di antara kami orang tua yang sudah pulang, tidak bisa ditatap lagi wajahnya, sudah ada di alam barzah, ya Rabb. Jadikan alam barzahnya raudatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rabb, bersihkan hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati kami. Penyakit ujub, penyakit takabur, penyakit riya. Benci kepada orang lain, buruk sangka kepada orang lain. Cinta kepada dunia, cinta kepada jabatan, cinta kepada penghormatan manusia. Tumbuhkan dalam hati kami, ya Rabb, sifat-sifat yang terpuji, kesabaran dalam beribadah, dalam menghadapi musibah, syukur terhadap nikmat-nikmat-Mu, tawakal terhadap usaha-usaha kami, zuhud terhadap dunia. Tumbuhkan mahabbah kecintaan kepada-Mu di atas segala-galanya, ya Rabb. Ya Rabb, bimbing kami, sadarkan hati kami selama-lamanya, supaya kami bisa mengisi lembaran demi lembaran dengan ketaatan dan ketakwaan yang ikhlas atas nama-Mu, ya Rabb. Di sisa-sisa umur kami, entah tinggal berapa hari lagi, persiapkan kematian kami, ya Rabb, menjadi kematian yang husnul khatimah. Jauhkan kematian kami dari kematian su'ul khatimah. Ya Rabb, dalam menjalani kehidupan ini, banyak tantangan dan rintangan, problem. Datangkan makhroja, solusi terbaik yang datang dari-Mu. Ya Rabb, datangkan rezeki yang penuh keberkahan. Kau bukakan keberkahan pintu langit dan pintu bumi bagi kami, ya Rabb. Jadikan harta, fasilitas, jabatan yang Engkau berikan kami menjadi hamba-hamba yang amanah, menjadi media dakwah dan ibadah kami, menyebarkan kemanfaatan kepada orang lain, ya Rabb. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, jadikan keluarga kami penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan-Mu. Jadikan istri-istri kami yang soleha. Jadikan anak cucu kami generasi yang kau berikan ilmu. Kau berikan ketakwaan kepada hati mereka. Di saat kami nanti sudah ada di alam barzah, ada anak cucu kami yang menggantikan dakwah, yang menggantikan taklim kepada umat, yang memakmurkan masjid, yang menyebar kemanfaatan kepada orang yang lebih besar daripada hari ini, ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabb, kumpulkan kami di dunia ini dengan orang-orang soleh, dibimbing oleh mursyid. Kumpulkan kami di alam barzah, engkau kumpulkan dengan para nabi, siddiqin, syuhada, solehin. Ya Rabb, bangkitkan kami dari kubur dan menuju mahsyar, berada tepat di bawah bendera Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, di hari putusanmu nanti, di hari pengadilanmu, putuskan kami menjadi ahli surga, masuk surga tanpa hisab. Kumpulkan kami di dalam surga beserta para nabi, siddiqin, syuhada, solehin. Dan karuniakan kepada kami untuk menatap engkau tanpa hijab sebagai kenikmatan yang sempurna di atas kenikmatan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wasalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah. Al-Fatiha. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup jamaah sekalian, setelah nanti sholat duha berjamaah, tidak ada musofahah. Bagi yang ingin jariah, yang ingin sodakoh, ya masukkan saja ke tempat kotak yang sudah disediakan. Jangan sia-siakan amal kebaikan kita, baik dengan harta kita. Inilah kesempatan terbaik bagi kita semua. Masukkan ke tempatnya menjadi ladang dunia dan akhirat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.